tanpa paksaan. Kau selalu rindu bersama sama. Kau selalu ingin berkumpul mesra. Kau tak pernah suka dengan kekerasan. Kau selalu mengibarkan bendera cinta damai. Satu rasa kau berikan dengan penuh keikhlasan. Satu cinta, cinta kau tanamkan dalam sedalam laut. Tanpa diundang, yeah, alright. Kau hadir tanpa paksaan. Kau selalu rindu bersama sama. Kau selalu ingin berkumpul mesra. Kau tak pernah suka dengan kekerasan. Kau selalu mengibarkan bendera cinta damai. Satu rasa kau berikan dengan penuh keikhlasan. Satu cinta kau tanamkan dalam sedalam lautan. Satu rasa